تكلمنا في فعل الماضي وتكلمنا في فعل المضارع والآن بقي الأمر. قال رحمه الله المصنف وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو قومي واضربي. قال في المتن وأمر dan fi'il amr yu'raf wa yumayyaz min akhawaihi, dibedakan dari dua temannya, dibedakan dari yang lain, bidalalatihi 'ala at-talab wa qabulihi ya al-mukhatabah. Dengan apa dibedakan? Dengan penunjukannya terhadap at-talab, meminta satu perbuatan, meminta terjadinya sesuatu yang belum terjadi. Wa qabulihi ya al-mukhatabah, dan menerima ya al-mukhatabah. Sebelum kita baca syarahnya, sebagai catatan yang penting adalah bahwa al-waw tidak sama dengan aw. Waw harfu 'athf, dengan waw dan dengan aw itu berbeda. Kalau dengan waw, maknanya adalah bersama-sama. Bahwasanya fi'il amr itu ciri-cirinya adalah dalalatihi 'ala talab wa qabulihi ya'at mukhatabah. Dua ini harus bersama. Beda dengan ciri-cirinya ini atau ini. Ini jadi ciri, ini juga jadi ciri. Tapi ini enggak. Kalau kedua-duanya ada bersamaan, itu ciri-ciri fi'il amr. Berarti mujarrad dalalatuhu ala talab lam yakun mayyizah li amrin. Mujarrad qabulihi ya al-mukhatabah juga demikian. Jadi kalau hanya dalalatuhu ala talab, itu bukan tanda fil amr. Karena ada yang menunjukkan talab tetapi bukan fi'il amr. Seperti fi'il mudhari yang diberi dengan lamul amr. Liyaktub. Hal yadul ala talab? Naam. Liyaktub. Liyadhab. Liyati. Hendaklah dia datang. Hendaklah dia pergi. Hendaklah dia. Dia fi'il mudhari. Tapi yadul ala talab. Limada? Naam. Diberi bantuan huruf. Huruf. Naam. Lamul amr. Wakadzalika qabuluhu ya al-mukhatabah. Demikian pula bisa menerima ya al-mukhatabah. Mujarrad qabuluhu li ya al-mukhatabah. Hal yakunu alamatan lil amr? La. Kalau hanya ya al-mukhatabah tidak menunjukkan amr. Karena ketika kamu katakan dalam fi'il mudhari taktubina, anti taktubina, ya-nya disebut ya apa? Ya al-mukhatabah. Padahal dia fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud sebagai tanda fil amr ini adalah majmu'ul itsnain. Majmu'ul itsnain. Terkumpulnya dua ciri ini bersama-sama. Kalau salah satu masih belum menunjukkan kalau dia amr. Mahuma dalalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Naam, idan alamatu amr majmu'uhuma. Tanda-tanda fil amr adalah majmu'uhuma, terkumpulnya kedua ciri ini. Nandur ila syarah. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa amara wa amrun wa huwa fi'lun muqtarinun bi zamanin mustaqbal abadan. Sedangkan amr, fi'l amr adalah fi'l yang diiringi dengan waktu, yang berkait dengan waktu, yaitu mustaqbal. Abadan, selalu. Naam. Kalau tidak muqtarin bizaman, itu bukan fi'il. Isim. Kalau fi'il, pasti muqtarin bizaman. Hanya saja ada yang muqtarin bizaman il-madi, yaitu fi'il madi. Ada yang muqtarin bizaman il-hal, yaitu mudhari. Dan ada yang muqtarin bizaman il-mustaqbal. Wahuwa amrun. لأن المطلوب به Karena yang diinginkan dengan fi'il amr adalah husulu ma lam yahsul. Karena yang diinginkan dengan fi'il amr adalah husul ma lam yahsul. Yang diinginkan adalah terjadinya apa yang belum terjadi. Qum. Anta qum. Kamu bangun. Apa yang diinginkan? Terjadinya apa yang belum terjadi. Karena dia tadinya duduk. Kemudian disuruh untuk berdiri. Qum. Iqra. Mada yatlub husul al-qira'ah. Faba'da al-qira'ah qala ijlis. Mada yatlub? Yatlub hudusul julus. Terjadinya al-julus. Husulu man lam yahsul. Nahu qum fa'andir. Kama fil ayah. Ya ayuhal muddathir, qum fa'andir. Qum, bangunlah. Andir, berilah peringatan. Kilahuma fi'lu amr. Dua-duanya fi'l amr. Au dawamu ma hasal. Atau tujuan kedua dari fi'l amr adalah terus-menerusnya terjadi. Terus-menerusnya terjadi yang sudah terjadi. Tadi menginginkan terjadinya yang belum terjadi. Yang kedua, agar terus yang sudah terjadi jangan berhenti. Bagaimana membedakannya? Kapan yuridul awal wa mata yuridul tsani? Nandrul hal, lihat keadaannya. Kalau yang disuruh belum berbuat, berarti yang pertama, fusulu man lam yahsul. Tapi kalau disuruh sudah berbuat, tapi disuruh lagi, berarti atsani dawam mahafal. Contohnya kamu sedang duduk, disuruh duduk. Ijlis, ijlis, ijlis. Maksudnya teruskan kamu duduk. Ketika dia mau berdiri, disuruh jangan berdiri. Ijlis, ijlis. Naam. Sebagaimana ketika kamu datang ke seseorang atau ke dalam satu majlis, mereka ingin menghormati kamu, mau berdiri, kamu larang. Kamu katakan dengan fil'am. Ijlis, ijlis, ijlis. Artinya jangan berdiri menghormati saya. Ijlis. Barakallahu fikum. Hada dawamu ma hafal. Izan fi'lu amrin yutlab bihi husul ma lam yahsul au. Nah, sekarang au. Kalau au salah satunya, tidak mungkin dua-duanya. Kalau enggak ini, itu. Kalau enggak itu, ini. Itu pakai au. Imma husul ma lam yahsul au dawamu ma hasal. Atau terus-menerusnya apa yang sudah terjadi. Orang sudah berdiri, disuruh berdiri. Qum ant. Maknanya, jangan duduk. Teruskan berdirimu. Itu maknanya. Yang tadi husul ma lam yahsul qum fa andir. Sedangkan dawamu ma hasal, contohnya ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, wahai nabi ittaqillah. Apakah nabi belum bertakwa? Sudah bertakwa. Tapi tetap disuruh bertakwa, yakni dawam ala taqwa, agar terus menerus di atas ketakwaan. Summiya bihi ay bil amr listi'malihi ghaliban fil amri. Dinamakan dengan amr listi'malihi ghaliban, karena pemakaiannya seringkali untuk amr. Seringkali untuk amr atau selalu untuk amr? Hah? Seringkali untuk amr atau selalu untuk amr? Man yujib? Biar kelihatan. Terus-terus. Nah. Sedikit lagi. Biar kelihatan wajahnya. Al-jawab awal-awal awithani. Hah? Taib. Soal. Nughayir soal. Kami rubah pertanyaannya. Hal hunaka isti'malun akhar ghairul amr. Apakah ada penggunaan lain selain perintah? Fi'il amr. Kata dia dinamakan fi'il amr. Listi'malihi waliban fi'il amr. Fi'il amr itu dinamakan amr karena ghalibnya, seringkali dipakai untuk amr. Pertanyaannya, apa emang pernah dipakai bukan untuk amr? Apa? Dipakai untuk apa? Contoh, ngancam pakai fil amr gimana? Hah? I'malu ma syi'tum. Syahid, ada lagi? Naam. Ada dalil ala anna ulum al-arabiyah wa ulum diniyah wa ulum al-hadith wa ulum al-tafsir wa ulum al-fiqh yata'alaq ba'duha biba'd, berkait sebagian dengan sebagian yang lain. Kalian sudah tahu perbedaannya. Yang namanya amr itu kalau dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas bukan amr. Masa kita mengatakan anzil alaina rizqana wa barakataka ya Rabbi. Anzil kepada Allah Ta'ala. Apakah itu amr? Nyuruh Allah SWT? Bukan nyuruh itu. Bukan amr, tapi apa? Hah? Doa. Maka jangan lupa, amr itu kalau dari atas ke bawah. Tetapi memang seringkali penggunaannya untuk amr. Padahal tidak selalu. Kadang-kadang doa, bukan amr. Kadang-kadang ancaman. Nyuruh, tapi bukan suruh ngerjakan. Bukan suruh ngerjakan, tapi awas kalau ngerjakan. Padahal pakainya perintah. Dan masih banyak penggunaan lain yang dibahas dalam usul fiqh. Dibahas di dalam usulul fiqh. Dan alhamdulillah sudah lewat. Illa man ja'a muta'akhiran fa'alaihi an yuraja'. Adapun yang datang belakangan, silakan muraja'ah sama yang sudah lebih dulu. Kembali kepada kitab. Maka kata beliau, listi'malihi ghaliban fil amr. Karena pemakaiannya terbanyak untuk amr. Apa itu amr? Alladhi huwa talabul mutakallim lil fi'li minal mukhatab ala sabilil isti'la. Amr adalah meminta. Memintanya orang yang berbicara untuk dikerjakan oleh orang yang diajak bicara, tetapi ala sabilil isti'la, dengan jalan isti'la, dari atas ke bawah. Dari bapak kepada anaknya, dari guru kepada muridnya, dari bos kepada pegawainya, dari penguasa kepada rakyatnya. Atau seimbang, tetapi dianggap dia layak untuk disuruh. Maka akan dikatakan dengan fi'l amr. Kaqauli sayyid li'abdihi, seperti ucapan tuan kepada budaknya. Isqini. Isqini ma'an, tuangkan untukku air. Isqini ma'an, tuangkan untukku air. Baik. Walaupun tetap fi'il amr, walaupun dipakai untuk doa, Allahumma gfir lana. Gfir fi'il apa? Fi'il amr. Loh, itu bukan fi'il amr, fi'il doa. Masuk kepada Allah amr. Fi'ilnya fi'il amr, dinamakan fi'il amr karena banyak dipakai untuk amr. Walaupun dia dipakai untuk doa, walaupun dia dipakai untuk iltimas, walaupun dia dipakai untuk mengancam, walaupun dia dipakai untuk apapun, dia tetap fi'il amr karena itu sudah menjadi alamun, sudah menjadi nama dari fi'il tersebut. Kenapa dinamakan dengan nama itu? Listi'malihi ghaliban. Karena pemakaiannya seringkali yang terbanyak untuk amr. Walaupun kadang dipakai untuk yang lain. Baik, kembali kepada kitab. Wa yu'rafu, dan diketahui. Ayyumayyaz anil madhi wal mudari'. Yu'raf ayyumayyaz an akhawaihi. Dibedakan dari dua kawannya, madhi dan mudari'. Bimada yumayyaz? Bidalalatihi wad'an. Bidalalatihi wad'an. فخرج به نحو لينفق ذو ساعة من ساعته بدلالته وضعا للطلب. مؤلف hanya menyatakan لدلالته. طيب, syarahnya, pensyarah berkata wad'an. Wad'an. Apa maknanya wad'an? Yani memang dari bentuknya sudah menunjukkan tolak. Dari bentuknya itu tidak perlu pakai tambahan. Wad'an yadullu 'ala talab. Secara wad'il Arabi, secara bentuknya di kalangan orang Arab itu sudah bermakna talab. Untuk mengeluarkan apa kalimat wad'an? Untuk mengeluarkan fa kharaja bihi nahu liyunfit du sa'atin min sa'atihi. Untuk mengeluarkan yang menunjukkan talab tetapi bukan alal wad'il Arabi. Maksud saya bukan bentuk aslinya tapi dengan ziyadah. Bukan wad'an tetapi dengan ziyadah. Seperti liyunfit du sa'atin min sa'atihi. Hendaklah dia berinfak yang memiliki keluasan dengan apa yang dia miliki. Baik. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Hal yadullu ala talab? Naam, yadullu ala talab. Walakin yadullu ala talab bukan wad'an. Tetapi dia bi ziyadatin. Mahiya ziyadah? Lam. Lamul amr. Liyunfiq. Kalau enggak ada lam, dia tidak menunjukkan talab. Contoh kedua. Ya Zaid. Hal yadullu ala talab? Ya Abdullah. Hal yadullu ala talab? Naam. Apa talabnya? Ayo talab. Mada yatlub? Ha? Naam. Talab hudur, istiqbal, akbil, datanglah. Dari mana? Bukan Zaidnya bentuknya menunjukkan talab, tidak, tetapi ada tambahan kalimat ya. Ya Zaid. Fa inna dalalatahu ala talabi ghair wad'iyah. Dua contoh tadi, liyunfiq dengan ya Zaid. Dalalatuhu ala talab ghairu wad'iyah. Dia bukan dengan bentuknya. Bukan dengan bentuknya. Bal biwasitatin. Tetapi dengan wasitah. Dengan tambahan sesuatu. Yang pertama dengan tambahan lam. Yang kedua dengan tambahan ya. Yadullu ala talab. Berarti ciri yang pertama adalah dalalatuhu ala talabi wad'an. Ini pentingnya syarah. Ini pentingnya syarah. Ay talab al-mutakallim lil fi'l min al-mukhatab, yakni memintanya seorang pembicara untuk fi'l, untuk perbuatan yang diminta dari mukhatab. Wa qabulihi ya al-mukhatabah. Ciri kedua bisa menerima ya al-mukhatabah. Wahiyya dhamir alal asah. Dan itu adalah dhamir menurut pendapat yang lebih sahih. Kalimat alal asah, isyarah al-ikhtilaf. Isyarat tentang ikhtilaf. Tapi tidak perlu dirincikan ikhtilafnya. Yang jelas yang paling sahih, dia adalah dhamir. Mahalluha raf'un alal fa'iliyah. Tempatnya di tempat rafa' sebagai fa'il. Disebutkan tempatnya karena dia tidak mu'rab. Karena dia mabni. Dhamir mabni. Sehingga jangan berkata marfu'. Dia bukan marfu', tidak bisa marfu', tetapi kita katakan fi mahalli rafa'. Mahalluha raf'un 'alal fa'iliyah. Tempatnya dia adalah tempat i'rabnya di rafa', atau tempatnya dia di tempat rafa sebagai fa'il. Wa takhtassu bil fi'il ghairal madhi. Dan dia khusus untuk fi'il selain madhi. Dhamir hu masuk ke mana? Semuanya. Fi'il juga. Isim juga. Harf juga. Iya. Alaihi. Naam. Kitabuhu isim. Dorobahu. Bisa semua nempel kemana-mana. Demikian pula yang lain. Tetapi ini ya ul-mukhatabah. Apakah masuk ke dalam isim? Kitabi. Masuk ya. Apa kitabi artinya? Kitab saya. Ya bukan yang mukhatabah itu. Yang mukhatabah itu ya yang menunjukkan anti. Mukhatab perempuan sendiri. Kalau kitabi, ya bukan ya al-mukhatabah, itu mutakallim. Dhamir mutakallim. Kitabku. Maka tidak masuk. Berarti masuknya hanya pada fi'il. Ternyata pada fi'il pun tidak seluruh fi'il. Hanya fi'il amr dan fi'il mudhari'. Ghairul madhi. Tidak masuk ke fi'il madhi. Sehingga tidak ada doroba atau dorobi, itu tidak ada. Nah, kalau anti, dorobti. Bukan dorobi. Berarti ya al-mukhatabah hanya masuk pada fi'il mudhari'. Tadrib jadi tadribina. Ianya yang mukhatabah. Demikian pula fi'il amr. Qum. Kalau pada perempuan, qumi. Oleh karena itulah adanya ikhtilaf. Kenapa kok dhamir enggak sama dengan yang lain? Yang lain bisa dipakai sana kemari. Ini kok enggak. Hanya khusus fi'il. Fi'ilnya pun fi'il yang mudhari' dan amr saja. Tetapi alal asah dia adalah fi'il. Dia adalah dhamir. Kembali pada kitab. Takhtassu bil fi'il. Khusus untuk fi'il. Ghairil madhi. Yang bukan fi'il madhi. Nahu contohnya. Qumi wadribi. Yang maknanya bangunlah engkau sendirian perempuan. Pukullah wahai engkau sendirian perempuan. Qumi ya Fatimah. Idribi ya Hind. Begitu. Fa innal awwal minhuma dalun ala talabil qiyam. Yang pertama menunjukkan talabil qiyam. Wa tsani dalun ala talabil darb. Yang kedua meminta pukulan. Meminta agar terjadinya pemukulan. Dari siapa meminta terjadinya? Dari yang diajak bicara. Pukullah dia. Bangunlah. Wa qabul kullin minhuma ya al-mukhatabah. Di sini kayak kekurangan waw. Ada nyetakannya tanpa waw. Hah? Atau bila waw? Semua enggak ada waw-nya? Mungkin fil madhi berarti. Wa qabila kullun minhuma ya al-mukhatabah. Dan keduanya, berarti ini syarat kedua, adalah masing-masing dari keduanya menerima ya al-mukhatabah. Fataqulu fi i'rabil awal. Maka kamu lihat i'rabnya yang pertama. Qumi fi'lu amrin. Mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfin nun. Khamil bin A'azakumullah, sebagai catatan sedikit. Bahwa fi'l amr itu istilahnya beberapa ahli nahwu adalah yubna ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Mabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Kalau fi'l mudari'nya taqumu. Taqumu. Bagaimana kalau dijazmkan fi'il mudhari' taqumu? Taqum. Di sini aja. Kalau gitu, taqum. Lam taqum. Kalau taqumina, lam taqumi. Kalau yara, lam, ada yanya? Tidak ada. Perhatikan. Ini majzum. Kalau kamu bikin fi'il amr, maka di sini taqumu lam taqum. Fi'il amrnya qum. Kalau lam taqumi, fi'il amrnya qumi. Kalau lam yara, fi'il amrnya boleh dengan istilah majzumun ala ma yuzam bihi mudari'uhu. boleh pula langsung kepada masalah. Yang ini dihilangkan nunnya, maka dikatakan mabniun ala hadfin nun. Yang ini mabniun ala hadfi harfil illah. Yang ini mabniun ala sukun. Baik, mafhum? Ya. Begitu istilahnya. Kembali kepada kitab. Mabniun ala hadfin nun. Wa ya'ul mu'annatha, sedangkan ya'nya, al-mu'annatha, yani ya'ul mukhatabah, dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Karena tadi sudah sepakat yang rajih adalah dhamir. Maka kamu katakan adapun ya al-mukhatabah, dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Wa taqulu fi i'rab tsani, dan kamu i'rabkan yang kedua sama seperti itu. Apa yang kedua? Idribi. Misal ma qult fi i'rab al-awwal, seperti yang kita katakan pada i'rab yang pertama. Falau dallatil kalimah. Tapi barangkali perlu dirincikan. Bagaimana? Yang idribi. Hah? Kami i'rabkan yang kedua bagaimana? Idribi fi'lu amrin mabniin ala jayid hadfin nun. Terus wal ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Jayid. Ini yang kita katakan tadi di awal. Selanjutnya ini. Falau dallatil kalimah ala talab walam taqbal al ya. Sudah kita katakan tadi harus dua-duanya. Harus dua-duanya. Karena pakainya waw. Kalau dia menunjukkan talab tetapi tidak bisa menerima ya, maka dia isim fi'il. Kalau menunjukkan talab tetapi tidak bisa menerima ya al-mukhatabah. Menunjukkan talab tanpa bantuan apapun. Min wad'ihi, dari wad'ihnya. Dalalatuhu ala talab wad'an. Tetapi sayangnya enggak bisa menerima ya. Maka dia isim, tapi isim fi'il. Seperti nazali. Nazali maknanya singgahlah. Singgahlah. Kalau kamu melihat temanmu lewat rumahmu, kamu katakan nazali, nazali. Artinya singgahlah. Bima'na inzil, maknanya singgahlah. Atau kalimat sah. Sah, maknanya uskut. Apa dalam bahasa Indonesia? Iya kan? Apa itu artinya? Nah, diamlah. Dalam bahasa Arab, sah. Sah ini mengandung makna talab. Yatlubu mada? Talabus sukut. Nazali? Enam. Talab juga. Meminta untuk singgah. Tetapi hal yaqbal ya al-mukhatabah nazali pakai ya? Tidak. Sah? Apa kalau perempuan sahi? Yatahakuna alaika al-arab. Yatahak alaika al-arab. Orang Arab akan mertertawakan kamu. Atau kalau bukan isim fi'il, bisa jadi dia adalah isim, tapi isim masdar. Isi masdar pun kadang-kadang mengandung talab. Contoh. Dorban Zaidan. Dorban Zaidan. Kamu katakan pada algojomu. Dorban Zaidan. Artinya pukullah Zaid. Dorban itu mengandung talab dar. Tetapi hal yakbal ya al-mukhatabah. Dorbi Zaidan ya Fatimah. Tidak bisa. Bimana idrib Zaidan. Baik, ini yang pertama. Dalalatuhu ala talab ada, tetapi ya'ul mukhatabah tidak bisa masuk. Maka dia isim fi'il atau masdar. Isim fi'il atau masdar. Sekarang dibalik. Menerima ya'ul mukhatabah, tetapi tidak ada dalalatuhu ala talab. Tidak menunjukkan talab. Au qabilatil ya walam tadullu ala talab. Atau bisa menerima ya'ul mukhatabah, tapi tidak menunjukkan talab. Kalau demikian keadaannya fahiya fi'lun mudhari, maka dia pasti fi'l mudhari. Nahu anta yahin taqumina, engkau wahin taqumina. Ada ya'ul mukhatabah, taqumin ada ya'ul mukhatabah. Walakin hal yadullu ala talab? La, la yadullu ala talab. Bal ikhbar anta ya hindun taqumina, engkau wahin hind sedang berdiri. Halas? Mafhum? Wa minhu ay minal amr la min ghairihi. Wa minhu maksudnya di antara fil amr. Sebagaimana yang sebelumnya ketika fil madi ada wa minhu, ya, asa wa laysa. Ternyata di sini pun fil amr pun dicontohkan yang sedang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi dengan apa yang kita bahas jadi jelas. Wa minhu had wa ta'al. Had wa ta'al diperbincangkan apakah dia fil amr atau bukan, karena berbagai macam permasalahan. Ternyata dia fil amr. Dari mana? Karena dua-duanya ada pada dia. Pertama, apa tadi? Dalalatuhu ala talab. Wa tsani qabul, qabul ya al mukhatabah. Dua-duanya bisa. Had maknanya berikan padaku. Kalau kepada perempuan ya Fatimah, hati. Hati dengan ya. Ta'al juga sama. Ta'al ya Muhammad. Kalau kepada perempuan ta'alai. Bukan ta'ali, tapi ta'alai. Nanti akan dibahas. Berarti masuk dua-duanya. Maka dia adalah fi'il amr. Dan sama juga sebabnya pembahasan kedua perkara ini dengan pembahasan laisa dan sebagainya. Laisa enggak bisa ditasrif, dia juga enggak bisa ditasrif. Emang asalnya dari mana sih? Dari hatta yahutu atau dari mana nih? Enggak ketemu. Sama dengan laisa, bagaimana tasrifnya? Yang jamid-jamid inilah, yang beku-beku ghairu musarraf inilah yang sering menjadi kebingungan manusia. Tetapi dijawab oleh ahli nahwu dengan ciri-cirinya, bahwa itu adalah fi'il madhi dan ini adalah fi'il amr. Laisa dan asa dia bisa dimasuki ta. Ta'nits sakinah laisat dengan asat, maka dia mafhum kalau itu fi'il madhi. Sedangkan hat wa ta'al bisa dimasuki ya al-mukhatabah dan yadullu ala talab. Fahuma fi'il amr. Had bikasrit ta illa idza tasala bihi idza tahlat bihi wawul jamaah payudammu. Sama seperti fi'il amr, kalau dia dimasuki wawul jamaah menjadi hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Enam, kalau dia perempuan yang diajak bicara maka hati. Wa ta'ala difatahkan lamnya, ta'ala aslinya. Aslinya ta'ala. Bifathil lami mutlaqan. Alal asah fihima. Menurut pendapat yang lebih sahih. Lidalalatihima ala talab. Dan ini menunjukkan talab. Karena dia menunjukkan talab. Artinya yang paling sahih dari pendapat para ulama. Had dengan ta'al adalah fil amr. Karena menunjukkan talab. Wa qabuluha ya al-mukhatabah. Dan bersama dengan itu juga menerima ya al-mukhatabah. Baik. Ini waktunya habis masalahnya. Sudah waktunya orang lain. Kalau waktunya masih pelajaran, kita masih bisa minta-minta dikit. Alakullihal. Sudah disebutkan penjelasannya dan intinya sudah terbahas. Kembali kepada matan, perhatikan di matannya. Wahat wa ta'al alal asah. Jadi yang alal asah adalah masalah had dan ta'al itu fil amr atau bukan. Yang lebih sahih fil amr. Dan sudah kita terangkan kenapa mereka berselisih, karena dia beku, jamid. Wal harf ma la yasluh min ma'ahu dalilul isim wala dalilul fi'il kahal wa fi walam. Sedangkan yang namanya harf. Ini kita sudah membahas ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il, dan ciri-ciri harf. Isim sudah dibahas. Fi'il sudah dibahas satu persatu. Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari'. Maka yang terakhir, harf. Sebagaimana kemarin kita gambarkan pohonnya? Biasa dimulai yang banyak atau yang sedikit? Hah? Yang banyak. Yang rumit-rumit terangkan semuanya. Baru setelah itu, sedangkan huruf adalah yang tidak cocok dengan semua itu. Dimasuki tak, tidak cocok, dimasuki ini tidak cocok. Dikasih tanda isim tidak cocok. Dikasih tanda fi'il tidak cocok. Dikasih tanda, apa lagi? Amr. Ini juga tidak cocok. Halas. Berarti dia harf. Nah, itu saja. Sehingga tidak ada banyak pembahasan. Apa contohnya? Hal. Enggak bisa dikasih halat pakai ta'nis sakinah seperti fi'il madhi. Enggak bisa. Atau apa lagi? Kasih lam. Lam hal tambah ditertawakan orang Arab. Al-muhim. Yang tidak dimasuki tanda-tanda isim enggak cocok, tanda-tanda fi'il juga enggak cocok, berarti harf. Intaha. Ini saya selesaikan karena imtihan. Pertemuan berikutnya kita ulangan harian untuk melihat apakah kalian ini benar-benar perhatian atau tidak perhatian, atau gurunya berhasil ngajar atau enggak berhasil. Bagaimana untuk membuktikan kalau gurunya yang salah atau muridnya yang salah? Hah? Kalau semua bagus kecuali si fulan, berarti fulan ini yang malas. Atau kalau enggak malas, dia enggak belajar. Atau kalau enggak belajar, dia dalam keadaan memiliki sesuatu problem mungkin di rumahnya atau di pondoknya atau yang sehingga gagal. Tapi kalau sekelas kecil semua, gurunya dipertanyakan. Mungkin terlalu cepat, mungkin terlalu tinggi, sehingga tidak perlu pakai dusta, enggak perlu pakai nyontek, enggak perlu pakai perkara-perkara itu. Karena kita pengen tahu aja. Apa yang kamu bisa, kamu tulis. Dari mulai alamatul isim, alamatul fi'il, wa alamatul harf. Alamatul isim, alamatul fi'il, dan alamatul harf. Barakallahu fikum. Istaidu lil imtihan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.